Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah lanjutan dari kitab Hasyiah Al-Asmawi yang menjelaskan tentang alasan pembuangan fa'il ya. Jadi bab naibul fa'il tapi menjelaskan alasan pembuangan. Di video sebelumnya sudah dijelaskan beberapa alasan pembuangan, kemudian ini kelanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Awil khawfu alaihi. Alasan pembuangan fa'il yang berikutnya adalah khawatir kepada fa'il ya. Kalau fa'ilnya diperlihatkan ada kekhawatiran. Kakaulika syutimal amir, seperti ucapan syutimal amir. Amir ini penguasa. Syutima ini di apa ya? Berbicara kasar ya. Ada orang yang berbicara kasar kepada penguasa. Kemudian saya mengucapkan penguasa dikritik ya, dikritik pedas ya. Maksudnya sutima ini di ya bukan kritik ya, ucapan-ucapan kasar. Penguasa diucapkan perkataan kasar kepada penguasa. Yang mengucapkan tidak diperlihatkan. Mengapa tidak diperlihatkan? Karena khawatir nanti kalau yang mengucapkan diperlihatkan dia akan ditangkap ya. Jadi khawatir kepada fa'il. Fahudifal fa'ilu lil khawfi alaihi. Fa'il dibuang karena khawatir kepadanya. Awil khawfi minhu, atau khawatir dari fa'il. Jadi perbedaan antara alaihi. Ini kan yang pertama kan alaihi. Yang kedua minhu ya. Nah, perbedaan ini, kalau alaihi ini khawatir kepada fa'il, kalau minhu khawatir dari fa'il ya. Khawatir dari fa'il artinya kekhawatiran ini timbul dari fa'il. Contohnya kakau lika husiba al-malu, seperti ucapan husiba al-mal, harta dicuri. Tidak diperlihatkan siapa yang mencuri. Mengapa tidak diperlihatkan? Karena khawatir bila pencurinya diucapkan maka kita menjadi sasaran dari pencuri. Jadi kekhawatirannya dari fa'il ke yang berbicara, dari fa'il ke yang berbicara. Kalau yang tadi khawfi alaihi, ini kekhawatiran dari maf'ul ke fa'ilnya. Wal aslu wasobadzolimu almal, asal dari ucapan husiba almal adalah wasobadzolimu almal. Jadi seorang yang zolim mencuri harta. Lalu zolim ini, kata zolim ini dihapus, dibuang. Mengapa dibuang? Karena kalau kita mengucapkannya, kita khawatir diancam ya. Kita khawatir dari zolim ini. Semoga paham. Kalau sutima al-amir, mengapa fa'ilnya tidak diperlihatkan? Karena khawatir nanti amir berbuat jahat kepada fa'il. Kalau yang khawfi minhu, mengapa zalim tidak disebutkan? Karena khawatir fa'il berbuat jahat kepada yang berbicara. Jadi yang pertama itu amir, kekhawatiran amir berbuat jahat kepada fa'il, jadi fa'ilnya korban. Kalau yang kedua, khawatir fa'il berbuat jahat kepada yang berbicara, jadi korbannya yang berbicara. Andai kata disebutkan yang menjadi korban itu yang berbicara. Fahudifal fa'ilu lil khawfi minhu. Jadi fa'ilnya dibuang karena khawatir, ada kekhawatiran dari fa'il. Au khudifal li ta'dhimihi, atau fa'il dibuang karena memuliakan fa'il. Kakaulika dhuriba az-zabbal. Zabbal ini apa itu namanya? Tukang sapu ya. Tukang sapu dipukul. Tukang sapu itu dipukul. Tukang bersih-bersih itu ya. Bukan tukang sapu sebenarnya. Orang yang pemungut sampah. Pemungut sampah dipukul. wal aslu dzaraba as-sultanu az-zabbal. Jadi sultan atau raja memukul pemungut sampah, ya. Pemungut sampah. Jadi sultan di sini dibuang, tidak diucapkan karena untuk mengagungkannya. Mengagungkan bagaimana maksudnya? Mengagungkan itu ya menghindarkan dia atau sultan bersama dengan Jabal. Sultan ini kan raja, ini kan orang yang kedudukannya tinggi. Sedangkan Jabal ini kedudukannya rendah, ya. Jadi supaya raja tidak bersandingan dengan Jabal, dengan pemulung, maka raja ini tidak diucapkan. Bersandingan dalam kata ini maksudnya. Supaya sultan, kata sultan, tidak diucapkan bersama dengan kata Jabal, sultan ini dibuang. Mengapa dibuang? Ya karena menghormati atau mengagungkan sultan. Fahudifal fa'ilu wahwa sultanu ta'ziman alaihi. Ini salah ya. Ta'ziman. Jadi fa'ilnya dibuang, yaitu kata sultan, karena mengagungkannya. Au tahkiruhu. Atau membuang fa'il karena merendahkan fa'il. Merendahkan fa'il. Ini lawan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya mengagungkan, kalau ini merendahkan, menghina ya, merendahkan. Kakaulika dzuriba as-sultan. Jadi raja dipukul. Ini contohnya kebalikan dari sebelumnya. Wal aslu dzoroba az-zabalu as-sultan. Jadi ada seorang zabal, seorang pemungut sampah yang memukul raja. Pemungut sampahnya tidak disebutkan karena dianggap hina ya. Pemungut sampah ini tidak pantas diucapkan bersama dengan sultan karena dia hina. Jadi penyebutan tidak menyebutkan fa'il itu kadang karena menghormati, kadang karena sebaliknya, karena kalimat atau kata itu hina kalau dibandingkan dengan maf'ul. Fahudifa az-zabal lihaqaratihi. Jadi kata zabal dibuang karena kata itu adalah kata yang hina kalau dibandingkan dengan sultan. Walafziyun. Jadi di video sebelumnya dijelaskan bahwa pembuangan fa'il itu terkadang sifatnya maknawi, sifatnya kembali kepada arti. Kadang lafzi. Jadi lafzi ini atof atau berhubungan dengan kata maknawi di video atau di keterangan sebelumnya. Terkadang pembuangan fa'il itu tidak disebabkan oleh arti, tapi disebabkan oleh lafaz, ya, disebabkan oleh ucapan atau perkataan. Kata tasrihi saj'i seperti memperbaiki akhir kalimat, ya, saja ini akhir kalimat. Kama fi qawlihi man tabat sariratuh humidat siratuh, ya. Seperti ucapan barang siapa yang hatinya baik maka dia akan dipuji, dia akan dipuji, perbuatannya akan dipuji. Ini yang menjadi pokok pembahasan adalah kata ini, humidat siratuh ini. Humidat siratuh. Di sini kan menggunakan mabni majhul. Sebelumnya tobat menggunakan mabni maklum, ada fa'ilnya. Tapi humidat siratuh ini fa'ilnya dibuang, ya. Mengapa dibuang? Ya karena ini tasrihi saj'i, karena memperbaiki akhir kalimat. Ini kan dua kalimat, ya. Man tobat sariratuh ini satu kalimat, kemudian humidat siratuh ini kalimat kedua. Barang siapa yang hatinya baik pasti perbuatannya dipuji. Falau kila hamidan nasu sirotah lahtalla sajun. Andai kata humidat siratuh ini fa'ilnya disebutkan menggunakan kata hamidan nasu sirotah, hamidan nasu sirotah, maka nanti saja ini kurang enak, ya. Sajanya kurang pas, kurang enak. Karena akhir kalimatnya tidak sama. Jadi kalau fa'ilnya humidat siratuh diperlihatkan kan nanti jadinya mantobat sariratuh hamidan nasu sirotah. Yang pertama tuh, ya, ini taknya di domah, haknya sukun. Yang kedua sirotah, taknya di fathah, domahnya taknya di fathah. Jadi kalau kalimat pertama taknya di dhamah, itu lebih enaknya kalimat yang kedua diserasikan taknya juga di dhamah. Taknya di dhamah ini hanya bisa hanya bisa terjadi kalau dimabdikan maf'ul. Ya. Kalau dimabdikan fa'il nanti jadinya tanya di fathah, kurang enak dibacanya. Mantobat sarirotuh hamidana susirotah, kurang enak. Kalau mantobat sarirotuh humidat sirotuh kan enak. Keduanya, kedua tak yang ada di akhir kalimat ini keduanya sama-sama dibaca dhamma. Itu namanya tashihis saja'i. Jadi saja ini hubungannya dengan kalam nasr ya. Kalam nasr itu bukan nazom. Bukan nazom atau kalam prosa. Wa tashihin nazmi. Alasan berikutnya adalah membenarkan nazom. Kalau ini hubungannya dengan syair. Memperbaiki syair. Kakolihi seperti ucapan syair. Wa mal mar'u illa kasyihabi wadaihi. Yahuru Ramadan ba'da itu wasati'u. Seseorang itu hanyalah seperti obor dan sinarnya. Obor dan sinarnya akan berubah menjadi abu setelah ia bersinar. Jadi obor itu kan ya obor. Kalau bahannya sudah terbakar semua, ya nanti jadi abu. Artinya bermanfaat itu hanya di saat dia memberikan sinarnya saja. Setelah habis ya nanti jadinya abu. Wa mal mar'u illa kasyihabi wadaihi. Yahuru Ramadan ba'da itu wasati'u. Jadi seseorang itu hanyalah seperti obor dan juga cahayanya. Obor itu akan menjadi abu, abu setelah ia bersinar. Wa mal mar'u wal ahluna illa wada'ihu wa la budda yawman an turaddal wada'ihu. Seseorang dan keluarganya itu hanyalah titipan dari Allah dan nanti titipan itu di suatu hari akan diambil kembali. Artinya ya seseorang itu kan sebenarnya hidup memiliki masa waktu tertentu ya. Itu seperti titipan. Keluarga kita, anak kita, orang tua kita, itu kan sebenarnya hanya titipan dari Allah. Artinya titipan ya kapan-kapan Allah bisa memintanya kembali. Allah bisa mewafatkannya ya. Faqauluhu anturaddal wada'ihu. Nah ini mahalus syahidnya atau pokok pembahasannya di kata ini. Anturaddal wada'ihu. Ini menggunakan mabni majhul ya, menggunakan mabni majhul. Faqauluhu anturaddal wada'ihu. Wada'ihu asluhu ayyaruddallahu alwada'ihu. Jadi asal kalimat anturaddal wada'ihu adalah ayyaruddallahu alwada'ihu. Allah akan mengambil kembali titipannya. Fahudifal fa'ilu litashihin nadmi. Jadi kata Allah ini dibuang. Alasan pembuangannya untuk menserasikan akhir nazom ya. Jadi di akhir separuh nazom pertama ini huruf ainnya kan dibaca dhammah ya. Maka supaya serasi dengan ini akhir nazom kedua huruf ainnya juga dibaca dhammah dan membaca dhammah ain ini hanya bisa terwujud bila fiilnya mabni majhul. Karena kalau dimabnikan fa'il al-wada'i ini harokatnya fathah ya. Jadi kalau yang pertama dhammah, yang kedua fathah kan kurang enak, kurang pas ya. Wa taratan yuhdafu al-fa'ilu lil ikhtisar. Terkadang fa'il itu dibuang karena meringkas perkataan supaya perkataannya lebih singkat, lebih ringkas, itu fa'ilnya dibuang. Qauluhu fa in kana al-fi'lu madhiyan tsumma awwaluhu. Ini sekarang membahas bagaimana cara merubah satu kalimat fi'il menjadi yang asalnya mabni fa'il dirubah menjadi mabni maf'ul atau mabni ma'lum dirubah menjadi mabni majhul. Bila fi'ilnya berupa fi'il madhi maka huruf pertama dibaca dhamma. Hadhil fa'u fa'ul fasihah waqi'atun fi jawabi syartin muqaddar. Fa' di kata fa'in kana ini adalah fa' fasihah ya. Pengertian dari fa' fasihah sudah dijelaskan di pembahasan awal-awal ya. Yaitu fa' yang menjelaskan atau menjawab syarat yang dibayangkan. Syarat yang terbayangkan. Takdiruhu idza aradta tamyiz al mabni lil maf'ul minal mabni lil fa'il fa in kana al fi'lu. Jadi syarat yang terbayangkan adalah kalimat ini. Jika engkau ingin mengetahui perbedaan antara fi'il mabni maf'ul dan fi'il mabni fa'il, maka jika fi'il madhi huruf pertamanya harus ditoma. Jadi fa ini, fa di kata fa'in kana ini adalah menjawab syarat yang terbayangkan. Qauluhu tuma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Jadi fi'il madhi itu kalau dimaf dengan maf'ul, huruf pertamanya didomah dan huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Imma tahqiqon. Harokat domah dan kasroh ini terkadang nyata. Nyata artinya jelas, terlihat dan terbaca. Kaduriba, seperti duriba. Seperti kata duriba. Duriba ini mabni majhul. Huruf dotnya dibaca domah, huruf rohnya dibaca kasroh. Domah dan kasrohnya terlihat. Itu namanya tahkik ya. Al takdiron kambi'a wakila. Atau domah dan kasrohnya tidak terlihat. Hanya terbayangkan saja. Contohnya kata bi'a dan kila. Ini kan mestinya fi'il madhi. Fi'il madhi itu mestinya huruf pertama di domah sebelum akhir di kasroh mestinya. Buyi'a. Mestinya buyi'a. Tapi ini dibaca bi'a. Kila juga sama. Mestinya kuwila. Tapi ini dibaca kila. Jadi domah dan kasrohnya itu tidak terlihat. Tidak terbaca. Hanya terbayangkan. Itu namanya takdir. Aslu bi'a buyi'a. Aslu bi'a buya. Bidhamil ba'il muahadah wa kasril da'i. Jadi bi'a itu asalnya adalah buya. Asalnya adalah buya. Fanukilat harokatul ya'il musannati lil ba'il muahadah ba'da salbi harokatiha. Jadi ini prosesnya ya. Prosesnya kata bi'a itu sebelumnya adalah buya. Ya, buya. Harokan di huruf ya, yaitu kasroh. Ya, harokan di huruf ya, yaitu kasroh. Dipindah ke huruf ba. Jadi harokat ya, dipindah ke huruf ba setelah membuang harokat ba. Jadi kan, gimana ya? Bu, yi, saya kalau nulis itu ya, jelek sekali. Bu, yi, sebelumnya dhomah di ba ini dibuang dulu, dhomahnya dibuang. Kemudian harokat kasroh ini diberikan ke ba ya. Setelah dhomahnya dibuang, kasroh di hurufnya diberikan ke ba. Maka jadilah bi'a ya. Jadi ya-nya ini kan setelah kasrohnya diberikan ke ba, itu kan menjadi sukun, jadinya bi'a. Fasoro bi'a, maka jadilah kata bi'a. Kemudian contoh yang kedua, wa aslu kila kuila bidhommil qafi wa kasril wawi. Jadi asal dari kata kila adalah kuila. Ya-nya ini asalnya wawu ya. Qafnya di dhamma, wawunya di kasrah. Ustuz kilatil kasrah alal wawi fanu kilatil ma qablaha. Jadi harokat kasrah di huruf wawu ini dirasa berat ya, dirasa berat. Sehingga harokat itu dipindah ke huruf sebelumnya. Wahwa al-qafu. Huruf sebelum wawu adalah qaf. Fasaratil wawu sakinatan. Maka wawu ini menjadi sukun wal-qafu mutaharrikatan. Dan wal-qafu mutaharrikatan dan qaf menjadi berharokat. Fawaqatil wawu isra kasratin. Wawu berada setelah kasroh ya. Maka wawu berada setelah kasroh. Fakulibat ya'an limunasabatil kasrati fasorokila. Nah, karena ada wawu sukun setelah kasroh, maka wawunya diganti dengan huruf yang sesuai dengan kasroh, yaitu ya. Jadi begini. Ku wi la ya. Ku wi la. Pertama harokat kasroh ini dianggap berat ya, dirasa berat berada di huruf wawu. Jadi kasroh di wawu itu berat. sehingga dipindahkan ke qaf. Ini seperti sebelumnya tadi, sebelumnya ini dibuang dulu ya. Untuk memindah harokat kasroh ke huruf sebelumnya ini kan dipindah. Maka kan jadinya begini jadinya. Qafnya di kasroh, wawu sukun, lamnya fathah. Ada kasroh, setelah kasroh wawu. Jadi ada wawu sukun sebelumnya kasroh. Ya, ada wawu sukun yang berada setelah kasroh. Maka untuk menserasikan kasroh, maka yang sesuai dengan kasroh adalah ya, ya. Wawu itu kan sesuainya dengan apa itu, dengan domah ya. Wawu ini kan sesuainya dengan domah. Supaya wawu ini sesuainya dengan kasroh, maka wawunya diganti kasroh. Jadinya nanti gila. Jadi alasan wawu diganti ya adalah karena untuk menyerasikan harokat kasroh sebelumnya. Maka jadilah kata gila. Qauluhu wa in kana mudhari'an tsumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Bila fi'il mudhari', maka cara merubahnya menjadi mabni majhul adalah dengan mendhommah huruf pertama dan menfathah huruf sebelum akhir. Yang membedakan hanya huruf sebelum akhirnya saja ya, antara madhi dan mudhari'. Kalau madhi sebelum akhirnya dibaca kasroh, kalau mudhari' huruf akhirnya dibaca fathah. Ima lafdhon kayudrabu zaidun. Seperti halnya fi'il madhi, fi'il mudhari' ini perubahannya juga bisa dua jenis ya. Bisa berupa lafdhon atau perubahan yang terucap, harokatnya terucap dan terlihat, wa imma takdiran, atau hanya terbayangkan saja, kayuqalu wa yuba'u. Contoh yang terbayangkan adalah kata yuqalu dan yuba'u. Asluhuma yuqwalu wa yubya'u. Asalnya yuqwalu yubya'u. Ini yang fi'il mudhari ya. Jadi kata yuqalu ya, kata yuqalu dan yuba'u. Yuqalu. Ini biar tahu kalau tulisan saya jelek ya. Yuba'u. Dua kalimat ini asalnya adalah yuqwalu. Yuqwalu dan yubya'u. Nukilat harokatul wawi wal ya'i ila sakini qoblahuma. Jadi harokat wawu dan harokat ya ini dipindah ke huruf sukun sebelumnya. Jadi harokat wawu dipindah ke qaf ya, dan harokat ya dipindah ke ba. Fataha roka bihasabil asli wan fataha maqoblaha. Jadi setelah ada perpindahan ini, maka ada wawu dan ya yang terletak setelah harokat fathah ya. Ya begini. Kan ada gimana ya? Ada qaf dan wawu dan ada ba dan ya ya. Qaf dan wawu, ba dan ya. Ini kan qafnya berharokat fathah, wawunya sukun ya. Ba-nya fathah, ya-nya sukun. Ini adalah setelah perpindahan ini kan jadinya begini. Ya. Wawu dan ya ini adalah huruf yang sukun, tapi sebelumnya berharokat ya. Jadi ada huruf wawu dan ba yang sebelumnya berharokat itu ini yang saya maksud bihasabil asli. Melihat sebelum proses perpindahan harokat kan keduanya berharokat. Ada wawu dan ya yang sebelumnya berharokat terletak setelah kof dan ba yang berharokat ya. Ini kaidah iqlal ini. Kalau ada wawu dan ya berharokat dan sebelumnya berharokat fathah, maka keduanya harus diganti alif ya. Harus diganti alif. Yang menjadi catatan adalah harokat sebelum wawu dan ya itu yang dilihat adalah saat ini, harokat saat ini yaitu fathah. Dan wawu dan ya ini yang dilihat adalah harokat sebelum ini. Sebelum ini artinya sebelum dipindah. Ya, sebelum harokatnya dipindah. Jadi ada huruf wawu dan ya yang sebelumnya berharokat dan dia saat ini berada setelah harokat fathah. Wal'an kuliba kulun minal wawi wal ya'i alifan. Maka wawu dan ya itu diganti dengan alif. Asoro yukolu wa yubau. Maka jadilah kata yukolu dan yubau. Jadi ini wawunya diganti alif. Dan ya'nya juga diganti alif ya. Jadinya kan yukolu dan yubau ya. Yubau. Ini semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan Allahu a'lam bishawabih.